Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معشر النساء wahai saudariku rahimani wa rahimakumullah. Merupakan salah satu dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan manusia, adanya mereka yang dari jenis laki-laki dan adanya pula dari jenis wanita. Yang keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka beribadah, taat kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa salah satu pintu yang akan mengangkat, yang akan memuliakan pribadi seorang hamba, apakah dia laki-laki ataukah dia seorang wanita, salah satu pintu tersebut ialah babul ilm, pintu ilmu. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa fi qawlihi ta'ala rabbi zidni 'ilma. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang telah diberikan ilmu beberapa derajat, dan Allah Azza wa Jal adalah zat terhadap apa yang kalian perbuat itu maha mengetahui. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya mengawali dari kitabnya Kitabul Ilm ayat yang tadi telah kita bacakan dalam bab tentang fadlul ilm, bab tentang keutamaan ilmu. Ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi telah kita bacakan pada qaulu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebagian menyebutkan dalam tafsirnya qauluhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang telah diberikan ilmu darajat, yaitu yarfa'ullahul mu'min al-alim alal mu'min ghairul alim. Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin yang alim di atas seorang mukmin yang tidak alim. Dan rif'atul darajat, terangkatnya derajat, menunjukkan kepada keutamaan. Di mana hal itu menunjukkan bahwa banyaknya pahala dari perbuatan-perbuatan yang dibangun di atas ilmu, banyaknya amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dibangun di atas ilmu, itulah yang menunjukkan tentang diangkatnya derajat seseorang. Sehingga babul ilm, pintu ilmu, merupakan pintu yang besar, pintu yang mulia, meskipun tidak kemudian dengan semata karenanya, tetapi dia merupakan sebab. Bermakna barakallahu fikum, apabila ilmu menghantarkan seorang kepada memperbaiki baik sisi ibadahnya, baik sisi muamalahnya, sisi perangainya, sisi perbuatan-perbuatan, ucapan, budi pekerti, muamalah. Demikian pula tentunya dengan meniatkan dalam segala amal keikhlasan karena Allah semata, yang dengan itulah ilmu menjadi bermanfaat. Ilmu yang menghantarkan kepada amal, yang dengannya pula meraih kepada kathratus thawab, banyaknya pahala. Masyarakat nisa barakallahu fikum. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan terhadap wanita, sebagaimana yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab khusus hal yuj'al linnisa yaumun ala hidatin fil ilm. Apakah diperlukan untuk komunitas, untuk para wanita itu hari tertentu disendirikan dalam hal pengajaran ilmu? Lalu sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qalatin nisa lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya, mereka mengatakan kepada nabinya, ghalabana 'alaikar rijalu. Bahwa kaum laki-laki telah mendominasi atas kami tentang waktumu ya Rasulullah. Itu kesempatan-kesempatan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu-waktu luang beliau dalam kesehariannya, itu barakallahu fikum kaum laki-laki lebih banyak mengambilnya, dan kaum wanita seolah-olah terkalahkan. Akhirnya mereka pun memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faj'al lana yawman min nafsik. Jadikanlah untuk kami, yaitu kami ini kaum wanita yang memerlukan adanya waktu tersendiri. Kami juga memerlukan adanya porsi tersendiri dalam hal pengajaran, perhatian. Mereka memohon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan waktu-waktunya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fawa'adahun yawman laqiyahunna fihi. Maka Nabi pun menjanjikan hari untuk kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan bimbingan, memberikan pengajaran. Fawada'ahun wa amarahun. Lalu beliau pun memberikan mau'izah. Lalu beliau pun juga memerintahkan mereka. Fakana fima qala lahun. Dan di antara ungkapan yang disampaikan Nabi, ucapan yang disampaikan Nabi, di antara apa yang disampaikan Nabi dari sekian penyampaian-penyampaian yang beliau sampaikan, salah satunya ialah, ma minkunna imra'atun tuqaddam thalathu min waladiha au thalathatun min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Salah satu penyampaiannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keutamaan kepada mereka, para wanita, tidaklah salah seorang di antara kalian yang didahului meninggal oleh putra putrinya, tiga, kecuali apabila dia menghadapi dengan kesabaran, maka putra-putrinya yang telah mendahului meninggal tadi menjadi tameng baginya dari api neraka. Faqalat imra'atun, maka seorang wanita menanyakan kejelasannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wathnain, ya Rasulullah, seandainya dua, faqala wathnain, seandainya dua, maka beliau mengatakan walaupun dua. Ma'asyiral nisa rahimani wa rahimakumullah, permohonan para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya semua tadi kita ketahui kesempatan yang berbeda antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, terlebih ketika memasuki dunia rumah tangga. Berbagai macam kemudahan-kemudahan yang dimiliki sebagian dan tidak pada sebagiannya. Salah satu halnya bahwa barakallahu fikum, kita mengenal bahwa pada kaum rijal, pada kaum laki-laki, tentang banyaknya mereka dalam hal safar misalnya, dalam hal bepergian, terlebih jika hal itu dalam perkara kebaikan, ketaatan, talabul ilm, tidak sebagaimana kemudahan-kemudahan yang didapati pada kaum wanita, yaitu kemudahan-kemudahan yang ada pada kaum laki-laki tidaklah selonggar. Yang ada pada mereka ketimbang yang didapati pada kaum wanita. Barakallahu fikum. Namun kesempatan-kesempatan yang sesungguhnya tidak longgar tadi pada kaum wanita, terlebih sekali lagi sebagaimana tadi yang telah kita singgung, urusan dalam rumah tangga membutuhkan kepada perhatian baik dari sisi rumah, dari sisi anak, dan berbagai macam hal. Akan tetapi tidak kemudian para wanita merasa atau mengedepankan kepada perihal keterputusasaan. Akan tetapi lebih daripada itu ialah sifat-sifat yang disebut dengan hirs, antusias, ketamakan terhadap perkara kebaikan. Sebagaimana yang awal telah kita singgung bahwa kebaikan seorang dalam hal ibadahnya, dalam hal muamalahnya, akan nampak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika perkaranya dibangun di atas ilmu. Maka hadis yang baru saja kita bacakan, hadis Abu Sa'id, para wanita mengakui bahwa kaum laki-laki telah mendominasi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesempatan yang dimiliki Rasulullah sallam, ketimbang yang diberikan kepada kaum wanita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka, memberikan perhatian, memberikan bimbingan, memerintahkan dalam hal kebaikan. Al-Hafidz rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan tentang ucapan seorang wanita yang memohon kepada Nabi, faj'al lana yawman min nafsik ay ayyin lana, yaitu tunjuklah, khususkanlah kepada kami satu hari atau hari tertentu untuk kami. Dan dipakainya dengan menggunakan kata-kata faj'al lana, jadikanlah, mengandung makna dan fungsi kepada perihal, yaitu lazamahu, untuk kemudian bukan hanya sekali saja, bukan kali pertama yang kemudian mengalami keterputusan, bukan hanya sekali saja, tetapi tentukan waktu yang kemudian berkelanjutan. Barakallahu fikum. Mau'idah yang tentunya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sesuai dengan kapasitasnya, demikian pula khilqahnya. Kita mengenal bahwa barakallahu fikum, Allah azza wajalla membedakan laki-laki dengan wanita dengan sekian banyak hal, tetapi tidak kemudian hal itu menjadikan alasan bahwa seorang wanita memperlambat diri dari kebaikan-kebaikan, terkhusus semua kita mengetahui negeri yang walhamdulillah pemerintahnya memberikan kelonggaran, yaitu negeri kita Indonesia, kelonggaran, kemudahan, tanpa adanya tekanan-tekanan yang mempersulit bagi seorang, baik dalam perihal mencari ilmu, mengamalkan kebaikan. Barakallahu fikum, kesempatan-kesempatan yang semacam ini hendaknya digunakan, dimanfaatkan sebelum Allah mengganti dengan perihal yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memahami bahwa khitab beliau yang diajak bicara yang sedang beliau hadapi, kaum wanita. Karena itu, tidak kemudian barakallahu fikum konteksnya ialah merendahkan wanita, menjatuhkan kedudukannya. Namun Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran juga menyebutkan khitabnya bahwa kadang dalam posisi tertentu wanita itu juga disebut dengan sufaha, yaitu kaum yang dalam kondisi dalam memahami suatu perkara itu hampir seperti anak-anak, membutuhkan kepada kesabaran, membutuhkan kepada pengulangan. Dan Imam Al-Bukhari dalam bab yang lain juga menyebutkan babun man sami'a syai'an faraja'a hatta ya'rifah. Bab, barang siapa yang mendengar sesuatu mengulangi lagi, memohon untuk diulang kembali sampai betul-betul memahami, mengetahui. Tidak bermakna bahwa pada kaum rijal, kaum laki-laki, dalam menerima penyampaian, sekali penyampaian kemudian mudah untuk diterima. Satu penyampaian ilmu tidak kemudian mudah langsung ditangkap dan dicerna. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla melebihkan pada kaum laki-laki ketimbang kaum wanita. Sebuah riwayat dari jalan Ibn Abi Mulaikah bahwa Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanat la tasma'u syai'an wa la ta'rifu illa raja'at fihi hatta ta'rifah. Kita mengenal bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, wanita yang jujur, putra seorang Siddiq, sahabat yang dikenal tentang kejujurannya. Di sisi lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan Aisyah, fadlu Aisyah ala sa'iri nisa'i, keutamaan Aisyah itu ketimbang atau dibanding, jika dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain, ka fadli tharid ala sa'iri ta'am, dalam makanan diperumpamakan seperti keutamaan makanan berupa tharid yang dikatakan gandum bur yang dicampur lauknya dengan daging kambing, sebuah makanan yang diutamakan, sebuah makanan ataupun makanan yang menjadi makanan yang barakallahu fikum memiliki dari sisi bahan pokoknya gandum yang dikatakan bur, kualitas yang tertinggi dari sisi lauk, daging kambing, barakallahu fikum, ketimbang makanan-makanan yang lain. Para ulama menyebutkan bahwa sisi keutamaan yang ada pada Aisyah ialah masalah babul ilm, tentang masalah ilmu. salah satunya ialah kedalaman Imam Bukhari dalam menyebutkan sebuah hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha kanat la tasma'u syai'an wa la ta'rifu illa raja'at fihi hatta ta'rifah. Tidaklah sesuatu perkara yang Aisyah tidak mendengar, karena kita mengenal bahwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaian ilmu tidaklah kemudian ruangnya terbatas, tapi penyampaian ilmu ruangnya cukup luas. Kala di masjid beliau menyampaikan, kadang kala safarnya beliau juga menyampaikan, sehingga kesempatan-kesempatan tersebut kadang Aisyah tidak mendengarkan sebuah penyampaian yang disampaikan kepada yang lain. Atau sebuah penyampaian yang kemudian barakallahu fikum, sesuatu yang telah disampaikan dalam kondisi belum bisa memahami dengan benar, dengan baik hakikatul amr, hakikat perkara. La tasma'u syai'an wa la ta'rifu. Tidaklah sesuatu yang Aisyah tidak mendengarnya, tidak mengetahuinya, illa raja'at fihi, kecuali beliau turaji'an nabi, meminta untuk kepada pengulangan, sampai betul-betul hatta ta'rifahu, sampai betul-betul kemudian beliau mengetahuinya. Ma'asyara nisa rahimani wa rahimakumullah, karena itu barakallahu fikum, terdengar pembahasan-pembahasan yang seringkali jazman dengan sebuah kepastian. Aisyah mengatakan salah satunya ialah ucapan beliau, man za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab. Siapa yang menyatakan bahwa Nabi pernah buang air kecil dengan cara berdiri, dia telah dusta. Sementara di sisi lain, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati, menjumpai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman, beliau buang air kecil dengan cara berdiri. Ahlul ilmi memberikan sebuah udzur bahwa itulah sebatas apa yang sampai kepada Aisyah, pengetahuan yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fababul ilmi babun wasi', pintu ilmu pintu yang luas, pintu ilmu pintu yang dikatakan cukup banyak pintunya, bahkan memerlukan kepada pendalaman. Tidaklah kemudian dengan berbagai macam keterbatasan, berbagai macam kekurangan, justru para wanita menjadikan sebagai alasan. Tidak sedikit seorang yang berbicara, tidak sedikit para wanita yang kemudian mengedepankan uzurnya. Apakah dengan istilah-istilah kesibukan mengurusi rumah tangganya, kesibukan barakallahu fikum memperhatikan putra-putranya, dan seterusnya dan seterusnya. Fa barakallahu fikum, menjadi seorang yang tertinggal dalam bab, yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu. Terlebih tidak jarang yang kita dapati, tidak sedikit yang kita dapati bahwa karya-karya para ulama, baik dalam Kutubul Aqidah, kitab-kitab yang di situ pembahasannya meluas, merinci dalam perkara akidah atau tauhid, akidah dalam perkara asma wa sifat atau uluhiyah atau kitab tauhid, atau penjabaran para ulama dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab tafasir. Demikian pula Kutubul Ahadith, kitab-kitab yang menjabarkan tentang hadis-hadis Nabi. Semua tadi tentunya membutuhkan kepada perangkat. Terbesar perangkat yang ada ialah Babul Lughah, pintu yang disebut dengan Lughatul Arabiyah. Tidak sedikit yang kemudian seorang merasa ketidakmampuan dalam memasuki babul lughah, bab untuk mempelajari lughatul arabiyyah. Tidak kemudian berlebihan kepada husnu al-hiwar atau muhadatsah. Tidak kemudian seorang ini berlebihan dalam perkara bagusnya seorang dalam bercakap-cakap dengan lughatul arabiyyah. Tetapi seorang paling tidak ketika membaca, mengetahui apa yang dia baca, mengetahui tentang makna yang ada padanya, dengan kemudian memperluas, membaca penjelasan-penjelasan para ulama pada babnya, tidak asing ketika seorang alim, seorang ustadz atau ustadzahnya menyampaikan tentang kitab-kitab yang diajari, dengan istilah kita bisa nyambung, bisa mengiringi, bisa mengikuti. Semua tadi membutuhkan kepada kesabaran, kesungguhan, meluangkan waktu yang khusus. Jika kita berkiblat kepada wanita-wanita di zaman Nabi SAW, antusias mereka yang luar biasa, ingin barakallahu fikum mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau juga memberikan perhatian kepada kaum rijal. Bermakna ialah perhatian dalam babul ilm, pemberian mau'idah, nasihat, bimbingan. Dan sekali lagi bahwa ilmu bukanlah kemudian bidzatih, bukanlah dengan semata-mata ilmu dia akan memberi manfaat, tetapi dia sebagai sebab yang akan menghantarkan seorang barakallahu fikum kepada kebaikan-kebaikan. Sebagai contoh, luputnya seorang dari bimbingan, luputnya seorang dari pengajaran, luputnya seorang dari sebuah penyampaian menjadi luputnya seorang dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Itu pun juga telah menjadi celaan. Terlebih barakallahu fikum, kalau sampai kemudian seorang dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan, dan kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan hambanya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu. Al-ilmu bita'allum, namanya ilmu dengan cara belajar. Fabarakallahu fikum, di sisi lain kadang ilmu bermanfaat kepada masalah berbenah diri. Seorang mengetahui berbagai macam kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Apakah dalam bab muamalah? Apakah dalam bab ibadah? Demikian pula kepribadian. Semua tadi barakallahu fikum, jika dikembalikan kepada babul ilm, tentunya wajib kita bersyukur kalau tinggal di sebuah lingkungan yang kemudian muhayya, sebuah lingkungan yang betul-betul memberikan perhatian, perhatian kepada pengajaran, kepada bimbingan, penyampaian ilmu. Barakallahu fikum. Kita makhluk yang sering diistilahkan kepada makhluk sosial, makhluk yang dikatakan saling memerlukan, saling membutuhkan, yang tidak mungkin seorang hidup dalam kondisi berjalan sendiri, mencukupi kebutuhannya sendiri. Manusia makhluk yang Allah ciptakan saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Yang hari ini seorang tidak tahu bertanya kepada yang tahu. Dengan kata lain, kadang seorang dalam posisi dia mengajar, tetapi yang namanya mempelajari ilmu pintunya luas. Bahkan kadang satu sabang membutuhkan kepada pendalaman. Hari ini dia mengajar, di waktu lain tidaklah kemudian menutup kemungkinan dia untuk belajar. Demikian pula kehidupan yang semacam ini tidaklah kemudian terdukung, akan menjadi sebuah kehidupan yang di situ berlangsung, kalau kemudian sifat-sifat yang lebih dominan yang ada pada kita ialah sifat egois misalnya, tidak mau tahu menau atau tidak tahu ingin tahu menau dengan masalah lingkungan, dengan masalah apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak sepantasnya yang semacam ini dimiliki oleh seorang yang barakallahu fikum nampak padanya semangat mempelajari ilmu, semangat untuk mencari pengetahuan, semangat untuk merubah kepada kebaikan. Bahkan hal yang sesungguhnya barakallahu fikum, seorang kadang tidak menyadari bahwa namanya manusia hidup dalam kondisi saling memerlukan, saling membutuhkan. Uluran tangan tidak kemudian bermakna barakallahu fikum ditinjau dari sisi materi, seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian beliau, sikap peduli beliau ketika Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, dalam kondisi sakit, yang kondisi dan keadaannya cukup berat, berharap agar kematian yang mengakhiri, kematian yang menyegerakan kepada beban yang dialami. Namun Nabi SAW mendatangi, menjenguknya, menghiburnya, membesarkan hatinya, Fabarakallahu fikum, tidak sedikit kepedulian-kepedulian yang kita dapati dan kita peroleh dari saudara-saudara kita yang sifatnya bukan tinjauan materi, itu barakallahu fikum lebih mengangkat kepada maknawi, lebih mengangkat kepada semangat untuk berislam, semangat untuk seorang menegakkan sunnah. Meskipun tidaklah kemudian kita menganggap remeh kepedulian-kepedulian yang barakallahu fikum tumbuh di sebuah lingkungan antar sesama, walaupun sifatnya kecil, walaupun kadang perkaranya sepele. Karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengingatkan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, jika kamu dapati saudaramu, jika kamu dapati seorang berbuat kebaikan padamu, berbuat sesuatu yang ma'ruf, misalnya berbuat sesuatu, apakah tadi, dengan hal-hal yang di situ mengangkat maknawi seorang, atau man sana ilaikum ma'rufan, seorang mendapati saudaranya berbuat baik kepadanya dalam perkara yang ma'ruf dengan hartanya, fakafi'u, maka balaslah. Wa ilam tajid ma tukafi'u, kalau kamu kemudian tidak menjumpai sesuatu yang ada padamu untuk membalas kebaikan saudaramu tadi, kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadamu tadi, fad'ulahu, doakan kepadanya, doakan untuknya, doakan untuknya. Misalnya dengan mengatakan jazakallah khair, barakallahu fik, fa'ilam tajid ma tukafi'u fad'u lahu, kalau kamu tidak mendapati sesuatu yang kamu pakai untuk membalas kebaikan saudaramu tadi, doakanlah, doakan untuknya. Hatta dhanantum annakum qad kaffa'tumuh, atau annahu qad kaffa'tumuh, sampai betul-betul kamu menyangka bahwa dia, orang yang telah berbuat baik kepadamu tadi, kamu menyangka bahwa dia telah lega dengan balasan yang kamu berikan, misalnya dengan doa tadi, walaupun tidak dibalas dengan imbalan. Masalah ini masalah yang kadang-kadang barakallahu fikum bergulir, terlebih barakallahu fikum apabila di tengah-tengah sebuah kehidupan yang sudah diistilahkan berkomunitas, adanya pemukiman, adanya bertetangga, adanya pertemanan. Alhasil misal, di atas sebuah percontohan yang mungkin wallah alam tidaklah kemudian, mudah-mudahan perkara ini perkara yang di situ meremehkan, tetapi sebagai contoh, seorang kadang mendapati ulunan tangan dari saudaranya, kebaikan-kebaikan walaupun sepele. Sang tetangga mungkin memasak satu masakan yang apabila dinilai, ditakar, diukur, jauh dari masakan-masakan yang kemudian kita masak. Lalu dengan kelegaan hatinya dia pun memberikan sesuatu. Apakah kemudian kita tumbuhkan dalam diri kita dengan menyatakan, walaupun mungkin tidak terucap tapi terpetik dalam batinnya, adapun makanan seperti ini saya lebih bisa, adapun barakallahu fikum jenis yang semacam ini sudah ada dan banyak di rumah. Tidakkah kemudian seorang dengan perkara-perkara yang kadang-kadang ringan, sepele nilainya, dengan lapang dada kita terima, bahkan kita sambut, bahkan kita besarkan, dan kita katakan jazakallah khair, barakallah fiik, misalnya begitu. Seperti tadi yang Nabi SAW sampaikan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang telah berbuat padamu, berbuat baik padamu, balaslah dia. Fa illam tajid ma tukafi'u. Kadang yang namanya manusia, barakallahu fikum, kondisinya ketika diberi dan ingin membalas, betul-betul tidak memiliki sesuatu. Kadang mangkok yang dikirim ke rumah berisi ini dan itu, kadang piring yang dikirim ke rumah berisi ini dan itu. Kita malu mungkin untuk membalasnya, mengembalikannya ketika dalam posisi kosong. Tetapi barakallahu fikum, kalau betul-betul seorang dalam kondisi tidak memiliki kemampuan, tidak ada sesuatu yang dipakai untuk membalasnya, tidaklah kemudian dibuat-buat dan diada-adakan, yang sampai tingkatan mungkin seorang pada tingkatan membebani diri di atas beban yang di situ tidak semestinya. Katakanlah jazakallah khair, afwan, misalnya begitu, tidak bisa mengembalikan dengan isi yang kemarin diisikan pada tempat ini, kami kembalikan dalam kondisi kosong. Jazakallah khair, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi. Demikian doa. Maka sang pemberi, saya yakin barakallahu fiikum, bahwa basal khair untuk menyebarluaskan kebaikan, saya yakin kita semua tidak ada kemudian maksud dan tujuan. Misalnya kita memberi agar orang terpengaruh kepada kita, agar orang kemudian memandang dan memuji kita bahwa si fulan itu orang yang dermawan, si fulan itu orang yang baik, si fulan itu suka memberi. Tidak. Tiada lain adalah tentang kebaikan-kebaikan yang ingin kita berikan, kelebihan-kelebihan yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada kita, kemudian kita berikan kepada yang lain. Babu sadaqah, pintu sadaqah. Tasaddaqu walau bisyiqqi tamrah, bersadaqalah. Sampai Nabi mengibaratkan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Peliharalah dirimu dari jilatan an-nar, walaupun dalam perkara kebaikan yang kamu kerjakan dengan bersadaqah, yaitu dengan memberi separuh biji kurma. Barakallahu fikum. Namun bagi seorang yang mendapatkan uluran tangan berupa kebaikan dari saudaranya, tiada lain bagi dia ialah fakafi'u, balaslah. Fa illam tajid ma tukafi'u, kalau kamu tidak mendapati, menjumpai apa yang kamu pakai untuk membalasnya, fad'u lahu, doakan. Hatta dhanantum annahu qad kafatumuh, sampai orang yang memberi betul-betul dari raut mukanya, dari lisannya, tidak dibuat-buat, tidak dalam kondisi dipaksakan, barakallahu fikum, nampak bahwa dia senang, dia gembira dengan apa yang diberikan dan dengan balasan yang kemudian kita tidak bisa membalasnya walaupun hanya dengan doa. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, kan demikian. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, beliau memberikan catatan penting dalam bab ini. Kata beliau, semakna kalau itu dalam bab dunia, perkara dunia, misal seorang telah berbuat baik kepada saudaranya dalam perkara-perkara duniawi. Dalam keluarga mungkin seorang mengirimkan sayur kepada tetangganya, seorang memberikan lauk kepada tetangganya, atau seorang membantu sesuatu yang kecil kepada tetangganya. Kemudian kita pun diperintahkan untuk apa? Membalasnya setimpal. dan tidak mengapa bagi seorang jika mampu kemudian untuk membalas yang lebih baik, yang setimpal, balaslah. Jika tidak mampu, doakan. Kalau itu perkara dunia, bagaimana dengan perkara agama? Bab, bermakna bab, barakallahu fikum, pintu yang di situ seandainya seorang telah berbuat kebaikan kepada Anda dalam perkara agama. Saudara kita mengajak kita kepada kebaikan. Saudara kita membimbing kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Menjelaskan kepada kita sunnah-sunnah. Menjelaskan kepada kita sekian banyak perkara-perkara yang tanpa atau barakallahu fikum. Ba'dallah. Thumma huwa. Tentunya setelah taufik minallah. Kemudian atas bimbingannya, atas upayanya, seandainya barakallahu fikum orang tadi yang selama ini peduli kepada kita, punya perhatian kepada kita, tidak ada di tengah-tengah kita, dan wal-iyadzubillah kita bersanding dengan orang-orang yang buruk, akankah kita kemudian dalam menjalani kehidupan ini terbimbing di atas sunnah? Tentunya seorang yang barakallahu fikum telah memiliki perhatian dalam hal membimbing kebaikan kepada kita, lebih banyak untuk kemudian kita membalas kebaikan kepadanya. Bukan sebaliknya, sebagaimana yang ditekankan dan diingatkan oleh para ulama, bahwa pintu keburukan berupa sifat iri, sifat dengki itu kemudian terbebaskan, tidak menjangkit di dunia orang-orang yang sedang belajar. Tapi justru kita jumpai kadang adanya orang-orang yang memiliki sifat kepada iri, dengki, kala saudaranya lebih terdepan dalam hal kebaikan, lebih terdepan dalam hal ilmu, kemudian kita berusaha untuk menghalanginya, berusaha untuk merusaknya, wal'iyadzubillah. Masyarakat Nisa, barakallahu fikum, carilah waktu yang luang dan berusaha untuk meluangkan waktu agar supaya seorang betul-betul dalam kehidupan keseharian, terlebih kita mengenal apa yang tadi di awal telah kita sampaikan, sekian banyak dalil yang menyebutkan tentang perihal perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Tapi semua tadi tidak menjadi sebab seorang untuk mengurungkan, menjadi kendala terbesar, menjadi sebuah alasan klasik bagi seorang wanita untuk terbelakang dalam perihal barakallahu fikum, baik dari sisi menuntut ilmu, memperkaya ilmu, demikian pula berbuat baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada kita semua, karena baiknya seorang wanita di tengah-tengah rumah tangganya juga akan memberi fungsi dan manfaat kebaikan-kebaikan yang besar. Laki-laki kadang kita dapati seringnya dalam kondisi safarnya, ghiabnya, tidak hadirnya di tengah-tengah rumah tangganya. Terus, apakah dengan itu barakallahu fikum begitu saja suasana rumah yang dihiasi dengan adanya mungkin anak yang membutuhkan kepada perhatian, seorang wanita mungkin mencukupkan dengan hal-hal yang barakallahu fikum kesederhanaan, bermakna kepada masalah ilmu, mencukupkan yang tidak ingin melebihkan. Tidak, yang ada adalah bagaimana seorang berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk menambah, yang semoga dengan kemampuan masing-masing dia bisa membantu sang suami dalam perihal pengajaran kepada anaknya, membimbing kepada anaknya. Fa barakallahu fikum, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.